بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوانا الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawail Kitabi was Sunnah, pembahasan fikih ringkas sesuai dengan Al-Kitab was Sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang kedua dari Kitabus Shalah. Yaitu tentang azan dan iqamah. Kita masuk pada bab yang ketiga. Al-babu tsalits. Bab yang ketiga dari Kitabus Shalah. Pembahasan tentang sholat. Fi mawaqitis sholah. Bab yang ketiga tentang waktu-waktu sholat. Kapan waktu sholat zuhur, kapan waktu sholat asar, maghrib, isya, subuh. Nah, mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. As-salawatul mafrudat khamsun fil yaumi wal lailati. Salat wajib itu ada lima. Lima kali sehari semalam. Likulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu syar'u. Dan setiap salat itu memiliki waktu yang telah ditetapkan, waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban terhadap kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya. Ya'ni mafrudun fi awqatin muhaddadatin. Ya'ni salat-salat wajib tersebut wajib dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Fala tujzi'us salatu qabla dukhuli waqtiha. Dan tidak sah sholat bila dikerjakan sebelum masuk waktunya. Bagaimana waktu-waktu sholat? Wa hadhihi al-mawaqit al-aslu fiha hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan waktu-waktu salat ini yang menjadi dasar dalam pembahasan waktu-waktu salat adalah hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis dalam Sahih Muslim. Waktu zuhri idza zalatish syamsu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salat zuhur adalah jika matahari telah tergelincir. Wa kana dhillur rajuli katulihi, dan panjang bayangan seseorang itu seperti tinggi orang tersebut. Bayangan benda seperti tinggi benda. Malam yahduril asru, selama belum masuk waktu asar. Wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu, dan waktu salat asar itu selama matahari belum menguning. Waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Itu menguning karena mau tenggelam. Wa waktu salatil maghrib ma lam yagibish syafaq, dan waktu salat maghrib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama mega merah belum hilang. Ketika matahari tenggelam maka muncul mega merah. Selama masih ada mega merah belum hilang, maka itu adalah waktu salat maghrib. Wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Itu dari tenggel, dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Ini dinamakan dengan waktul mukhtar, waktu yang dipilih. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'il syamsu. Adapun waktu sholat subuh adalah sejak terbitnya fajar, fajar shadiq, malam tatlu'i syamsu, selama belum muncul matahari atau belum terbit matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, ini waktu sholat al-fajr, salat subuh. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini menjadi landasan pembahasan tentang waktu-waktu salat. Kemudian di sini kembali diuraikan satu persatu tentang waktu-waktu salat yang disebutkan dalam hadis di atas. Fasolatu zuhri yabda'u waktuha bizawali syamsi, dan solat zuhur waktunya itu dimulai dengan tergelincirnya matahari. Ini awal waktu solat zuhur, dengan tergelincirnya matahari. Itu matahari yang naam berada di tengah, di atas kepala, ya, kemudian tergelincir ke arah barat. Dengan tergelincirnya matahari maka masuk waktu sholat duhur. Ae maknanya mailuha an kabidis sama'i ila jihatil maghrib, mana tergelincir matahari adalah condongnya matahari, ya, dari tengah langit menuju ke arah barat, tergelincir. Itu condongnya matahari dari tengah langit menuju ke arah barat. Wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul. Sampai kapan waktu salat duhur? Wa yamtaddu waqtuha, dan berlangsung waktunya, waktu salat duhur, ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul, sampai bayangan benda itu sama dengan panjang bendanya. Sampai panjang benda sama dengan tinggi bendanya. Ini waktu sholat az-zuhur. Itu kapan awal waktunya? Dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Berdasarkan hadis di atas. Kemudian bagaimana cara mengetahui matahari itu tergelincir ke arah barat? Disebutkan oleh para ulama tentang cara-cara mengetahui tergelincirnya matahari ke arah barat. Di antara caranya adalah dengan menancapkan suatu benda, ya, tongkat atau yang semisalnya, ya, atau tarola lain, ya. Tancapkan suatu benda. Sebelum zawal, itu matahari masih di sini. Ini matahari di mana ini? Timur mana? Sana ya. Nah, jadi matahari masih di sana. Nah, sampai matahari terus mendekati sampai berada di atas benda ini. Perhatikan, karena kita bukan pas di tengah bumi, ya. Maka mesti walaupun matahari ada di atas kepala, mesti masih ada bayangan. Masih ada bayangan. Nah, beda kalau tempat tersebut pas di bawahnya matahari, pas sekali gitu. Maka mesti tidak akan ada bayangan. Ya. Nah, paham ya? Misalkan sini ada cahaya pas di sini, ya. Lurus dengan ini, maka di sini enggak akan ada bayangan. Tapi ketika tidak pas, ya, tapi dia berada di atasnya, mungkin agak miring ke sini, ya, tapi pas di atasnya, ya, mesti akan ada bayangan. Ya. Perhatikan, kapan mulai tergelincir? Ya. Ketika matahari sudah berada di atas benda, ya, maka bayangan yang sedikit ini, yang sedikit, ya, ini yang tadinya semakin berkurang, ya. Nah, dari sini kan kalau semakin jauh dia semakin panjang bayangannya. Semakin mendekat, bayangan akan semakin memendek, ya, mengecil. Nah, ketika sudah berada di atas kepala, maka bayangan akan stagnan, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya, tidak berkurang dan tidak bertambah, tetap. Ketika mulai bayangan tersebut bertambah, ya, nah, tadinya dinetep, lama kok nggak bertambah, nggak berkurang, berarti matahari lagi ada di atas kepala pas, ya, nah, dan inilah waktu sholat yang dilarang, nah, pas matahari berada di atas kepala. Kemudian ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, maka mesti bayangan akan menambah. Di saat menambah inilah dinamakan dengan zawal. Nah, kita bisa mengetahui matahari itu tergelincir ke barat ketika bayangan tersebut mulai menambah panjangnya. Ya. Semakin kesini maka semakin menambah bayangan. Hanya saja tadi bayangannya kesini berubah arah jadi kesana. Nah, ya. Bayangan jadi ke arah timur karena matahari ke arah barat. terus semakin memanjang, semakin memanjang. Dengan menambahnya bayangan tadi, ya, maka artinya sudah zawal, matahari sudah tergelincir, condong ke arah barat. Itulah waktu masuknya sholat az-zuhur. Ini cara pertama. Dikatakan oleh Ibnu Mundzir rahimahullahu taala dengan kaifiah yang seperti ini. Ada cara yang kedua. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asyarhul Mumti'. Beliau menyebutkan amma alamatu zawal bisa'ah faqsim ma baina tulu'i syamsi ila ghurubiha nisfain. Wa hadha huwa zawal. Kata beliau, adapun tanda zawal tergelincirnya matahari, ya, maka bagilah dua waktu, ya, bagilah dua waktu, ambil tengahnya antara terbitnya matahari dengan tenggelamnya matahari. Matahari terbit, matahari tenggelam, ambil tengahnya. Nah, fa idza qaddarna anna syamsa tatlu'u fi as-sa'ati as-sadisah, jika kita perkirakan bahwasannya matahari itu terbit pada pukul 6 pagi. Matahari terbit pada pukul 6 pagi. Wa taghibu fi sa'ati sadisah, dan ternyata tenggelamnya juga pada pukul 6 sore. Sama-sama pukul 6. Bedanya pagi dengan sore. Fazzawalu fi tsaniyati asyarah. Maka waktu zawal adalah pada jam 12. Nah, dibagi dua. Jika matahari terbit pada jam 6, kemudian tenggelam pada jam 6 juga sore, maka zawal itu adalah jam 12. Nah, ini cara yang kedua dengan membagi dua waktu. Membagi antara terbitnya matahari dengan tenggelamnya matahari. Bagi dua. Tengah-tengahnya itulah zawal. Mahum ya? Baik, kita lanjut. Kapan akhir waktunya? Wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul. Sampai matahari bayangan benda itu sama panjangnya dengan tinggi benda. Sama panjangnya dengan tinggi benda. Nah. Baik. Kemudian ada yang perlu diperhatikan. Sama panjangnya bayangan benda dengan tinggi benda, tentunya itu selain bayangan yang ada ketika matahari berada pas di atas kepala. Paham ya? Nah, pas matahari berada di atas kepala, pas ya, ada bayangan di situ. Ada bayangan mungkin sekian senti, ya. Nah, 1 atau 2 senti, ya, tergantung. Nah, maka bayangan ini, ya, jika dia dihitung dengan panjang benda, ya. Panjang bendanya misalkan 30 cm misalkan. 30 cm. Kemudian panjang bayangan ketika matahari pas berada di atas kepala itu sekitar 2 cm misalkan. 2 cm. Maka kapan waktu salat akhir waktu salat asar? Waktu akhir waktu salat duhur? Kapan? Nah, tinggi benda ya. Naam ditambah dengan bayangan yang ada atau tersisa ketika pas matahari berada di atas kepala. Berarti kapan akhir waktu salat duhur? Ketika panjang benda berapa sentimeter? Nah, kalau 30 enggak tepat. Kenapa? Karena tadi pas di atas kepala ada lebih 2 senti di sini bayangan. Nah, sehingga harus ditambah dengan 2 senti ini. Sehingga akhir waktu salat duhur adalah jika panjang benda 30 cm maka ketika bayangan benda 32 cm itulah akhir waktu salat duhur. Paham ya maksudnya ya? Nah, jika ketika matahari di atas kepala itu ada bayangan yang tersisa. Nah. Lain halnya jika pas matahari berada di atas benda tersebut, pas tepat sasaran ya, matahari di sini, mesti di sini tidak akan ada bayangan. Tidak ada bayangan karena pas tepat posisinya. Maka baru dihitung sesuai dengan tinggi benda. Tinggi bendanya 30 cm, ya berarti akhir waktu salat duhur juga nanti ketika bayangan panjangnya 30 cm. Nah, namun ketika matahari pas berada di atas kepala ternyata tidak pas sasaran, ya matahari di sini mesti akan ada bayangan sisa, ya mesti. Nah, maka ditambah dengan panjang bayangan tersebut. Jika tinggi benda 30 cm dan bayangan tersebut 2 cm, ya. Nah, fai'uz zawal tersebut 2 cm, maka ditambah dengan 30 cm tadi jadi 32 cm. Nah. Maka ketika bayangan telah sampai 32 cm, maka masuklah waktu salat asar. Keluar waktu salat duhur, masuk waktu sholat asar. Mafhum ya? Nah. Baik. Atau dengan menggunakan cara yang baik kedua tadi ya, lebih mudah. Dan akan lebih kokoh dalam hafalan, ya, dalam ingatan ketika dipraktekan. Nah, ketika dipraktekan. Baik. Ambil papan, ya, supaya enggak miring-miring, ya. Ambil papan, cari tanah yang rata, ambil papan, kemudian pasang paku yang panjang. Nah, supaya pas, lurus, ya. Kemudian di tanah yang rata, ya. Nah. Di tengah siang. Ya. Kemudian wa istahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Yang berikutnya masih terkait dengan waktu sholat duhur. Dan disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat duhur di awal waktu. Disunnahkan, bukan wajib ya. Sholat di awal waktu itu bukan wajib, tapi sunnah. Disunnahkan untuk mengerjakan sholat duhur di awal waktu. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. illa idhashtaddal harru, kecuali jika kondisinya cuaca sangat panas. Kecuali jika kondisi cuaca sangat panas. Fayustahabbu ta'khiruha ilal ibrad, maka disunnahkan untuk mengakhirkan sholat duhur ya, sampai cuaca dingin. Sampai cuaca naam berkurang panasnya. Dan waktu ini adalah mendekati waktu sholat asar. Apa dalilnya disunahkan untuk mengakhirkan waktu sholat duhur ketika cuaca sangat panas sampai berkurang panasnya? Nah, itu sampai mendekati waktu sholat asar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaddal harru fa abridu bis salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Apabila cuaca panas maka tundalah sholat sampai waktu naam atau sampai cuaca mulai mendingin. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya panas yang sangat tersebut adalah min fayhi jahannam, dari hawa panas api jahannam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya ketika kondisi cuaca sangat panas disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sholat duhur, terutama ini di musim panas ya, musim panas ya. Yang jika terjadi musim panas di daerah-daerah yang hanya ada dua musim ya, musim panas dan musim dingin ya. Nah, seperti Timur Tengah ya, dan yang lainnya. Jika kondisi musim panas, panas, panas sekali. Sampai-sampai liburan itu di musim panas, sampai libur sekolah-sekolah. Ya. Nah. Kalau dingin mungkin masih bisa tahan pakai jaket, ya. Nah, dan yang lainnya. Tapi kalau sudah panas, ya. Maka sekolah-sekolah diliburkan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau di Timur Tengah panasnya sampai di atas berapa? 40 ya. Kalau di tempat kita masih nah stabil ya. Baik. Selesai dari penjelasan waktu sholat az-zuhur. Kemudian apakah ada waktu yang berserikat antara zuhur dengan asar? Ya. Nah. Adakah waktu yang berserikat antara zuhur dengan asar? Artinya boleh sholat zuhur di situ, boleh sholat asar di situ. Nah, baik. Tidak ada waktu yang berserikat padanya sholat zuhur dan sholat asar. Artinya ketika telah keluar waktu sholat duhur, langsung masuk waktu sholat asar. Jadi tidak ada waktu yang berserikat nah antara keduanya, melainkan ketika telah keluar waktu sholat duhur ketika tinggi benda, tinggi apa, panjang bayangan sudah sama dengan tinggi atau panjang tinggi bayangan, panjang tinggi benda, maka langsung masuk waktu sholat, sholat asar. Nah, tidak ada waktu yang berserikat di antara keduanya. Kemudian wasolatul asri yabda'u waktuha min nihayati waktil zuhri. Kita lanjutkan sholat asar. Adapun sholat asar, maka waktunya dimulai ketika habis waktu sholat duhur. Ketika keluar waktu sholat duhur, maka langsung masuk waktu sholat asar. Ay min sayrurati dhilli kulli syai'in mithluh. Yaitu ketika panjang bayangan benda atau sesuatu itu sama dengan tinggi bendanya, sama dengan panjang tinggi bendanya. Nah, ketika itulah masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Wayantahi bighurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini waktu sholat asar. Dari keluarnya waktu sholat duhur sampai tenggelamnya matahari. Ainda akhiril isfirar, yaitu ketika akhir menguningnya matahari. Wa yusannu ta'jiluha fi awwalil waqti. Kemudian disunnahkan untuk menyegerakan sholat asar di awal waktu. Disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan waktu sholat asar di awal waktu. Wahiyya salatul wusta allati nasallahu alaiha fi qawlihi ta'ala hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Salat asar adalah salat yang dinamakan dengan salat al-wusta, salat pertengahan. Salat asar dinamakan juga dengan salatul wusta, salat al-wusta. Allati nasallahu alaiha fi qawlihi ta'ala, yang telah Allah sebutkan tentang salatul wusta dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat, itu salat-salat yang lima waktu, jagalah. Dan salat al-wusta, dan salat al-wusta. Ini menunjukkan pentingnya sholat asar, ya, atau keutamaan sholat asar. Setelah Allah menyebutkan jagalah sholat-sholat lima waktu, ya, nah, kemudian dikhususkan lagi jagalah sholatul wusta, jagalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ketika sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menjaga salat al-wusta atau salat asar. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, man fatathu salatul 'asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terluputkan dari salat asar, enggak salat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan pentingnya salat asar. Nah, dan keutamaan salat asar. Wa qala aidan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain dalam sahih Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tarakal asra faqad habita 'amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, Barang siapa yang telah meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluh, maka telah gugur amalannya. Maka telah gugur amalannya. Ayat dan hadis di atas menunjukkan pentingnya sholat al-asr. Nah, dan keutamaan sholat al-asr yang awal waktunya adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang tinggi benda. Nah, ditambah dengan tadi bayangan yang tersisa ketika matahari pas berada di atas kepala. Dan akhir waktunya adalah ketika matahari tenggelam, yaitu ketika akhir menguningnya matahari. Taib, selesai dari penjelasan waktu sholat al-asr. Masih ada 3 waktu sholat lagi, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat fajar. Nah, insyaAllah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.